Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudirlun, berita sore edisi hari ini Rabu 9 Maret 2016 dibacakan Ardiansyah. Seorang meninggal dan dua luka berat akibat kecelakaan di Biren. Warga Banda Aceh padati gedung TDMRC saksikan gerhana matahari. Dinas Kesehatan Singkil kerahkan ribuan petugas vaksin polio. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sinaralun, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Desa John Uno, Kecamatan Kuala Biren, Selasa malam. Akibatnya seorang pengendara motor meninggal dunia dan dua lainnya luka berat. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kasat Lantas Polres Biren AKP Teku Zainal Amri mengatakan ketika itu sepeda motor Yamaha yang dikendarai Muksalmina, warga Desa Panteranup, Kecamatan Jangka, berboncengan dengan Abdullah, 23 tahun, warga Kuala Jempa, Kecamatan Jempa. Mereka melaju dari arah Lok Sumawe hendak ke Biren. Tiba di Jalan Cor Uno, Kecamatan Kuala, tepatnya di tikungan, sepeda motor yang dikendarai Muksalmina hendak berbelok. Namun naas dari arah berlawanan, tiba-tiba muncul motor yang dikendarai Hamdani Budiman, 58 tahun, warga Cor Usiba, Kecamatan Kuala, sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindari. Ketiga korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Avicenna Biren. Namun nyawa Hamdani Budiman tidak dapat diselamatkan karena luka parah. Sementara Muksalmina dan rekannya Abdullah yang juga luka parah masih mendapat perawatan intensif. Sedangkan warga Banda Aceh memadati Gedung Tsunami and Disaster Mitigation Research Center atau TDMRC Ulelhe Banda Aceh, tempat yang dipusatkan untuk melihat gerhana matahari pada Rabu pagi. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Seusai melaksanakan salat subuh, sejumlah warga Banda Aceh mulai berduyun-duyun mendatangi gedung TDMRC. Sejumlah orang tua turut membawa serta anak-anak mereka. Warga rela menanti datangnya fenomena alam langka tersebut. 6 teleskop dan 4 teodolik milik Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh dan BMKG Mata'i Aceh Besar sebagai alat bantu untuk membantu melihat gerhana. Kepala Kanwil Kemenak Aceh Dr. Andes HM Daud Pakeh mengatakan bahwa gerhana matahari untuk wilayah Aceh dapat dilihat pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Menurutnya untuk wilayah Aceh, posisi gerhana matahari tidak terlihat secara total, melainkan hanya 76%. Sedaralun, Dinas Kesehatan Aceh Singkil mengerahkan ribuan petugas dalam menyukseskan pekan imunisasi nasional atau PIN polio. Mereka akan bekerja di 273 pos pelayanan pemberian vaksin polio kepada 12.782 anak-anak di kabupaten itu. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil Edi Widodo mengatakan petugas tenaga kesehatan yang disiagakan 669 orang. Mereka dibantu 862 kader yang siap memberikan pelayanan PIN polio hingga 15 Maret mendatang. Menurut Edi Widodo, PIN Polio 2016 dilaksanakan karena masih banyak anak-anak yang tidak mendapat imunisasi lengkap. Mencegah munculnya polio, maka Kementerian Kesehatan kembali melaksanakan vaksin polio. Untuk memastikan target pemberian vaksin polio tercapai sesuai jumlah sasaran, petugas yang tersebar di 273 posko pelayanan setiap hari memberikan laporan secara online. Laporan online disampaikan melalui pesan singkat maupun email. Saudara Alun, petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya tolak rawat pasien kecelakaan bernama Nazarudin, 16 tahun, warga Kampung Sipangpeut, Kecamatan Kuala, Nagan Raya, Senin kemarin karena tidak memiliki surat keterangan dari pihak kepolisian. Akibatnya korban yang mengalami luka parah harus dibawa pulang kembali ke rumahnya. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Anggota DPRK Nagan Raya, Cutman, mengaku sangat menyesalkan tindakan oknum petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya yang menolak merawat pasien kecelakaan. Harusnya setiap warga berobat termasuk pasien kecelakaan harus dirawat di rumah sakit tanpa kecuali. Ia berharap persoalan ini ke depan tidak kembali terjadi. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya, Dr. Agus Syahputra, mengaku harusnya setiap pasien yang dibawa ke rumah sakit tetap ditangani dan diambil tindakan medis guna membantu warga yang mengalami musibah. Jika ada kendala administrasi, harusnya bisa diminta kepada pihak keluarga. Agus menjelaskan dirinya akan mempelajari laporan yang disampaikan anggota DPRK terkait persoalan pasien kecelakaan yang ditolak di rumah sakit oleh petugas medis. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Kapolres Losmawe AKBP Anang Triarsono beserta jajarannya kemarin melakukan pertemuan dengan para ketua partai politik di Stadion Cafe SPBU Kota. Pertemuan ini dalam rangka menyamakan persepsi untuk menyongsong Pilkada Damai tahun 2017. Dari Losmawe, Saiful Bahri melaporkan. Kapolres Losmawe AKBP Anang Triarsono menjelaskan pertemuan dengan para ketua partai politik merupakan yang perdana dilakukan pihaknya dalam rangka menyongsong Pilkada 2017. Pertemuan ini penting mengingat tahapan Pilkada akan berlangsung dalam waktu dekat. Dalam pertemuan ini, Kapolres mengajak seluruh pengurus parpol untuk bisa menyamakan persepsi demi keamanan pesta demokrasi. Saudara Lun, Wakil Wali Kota Langsa Dr. Andes Marzuki Hamid bersama sejumlah perwakilan NGO Peduli Rohingya Rabu siang melakukan penanaman ratusan pohon di lokasi pembangunan kamp pengungsian Rohingya di Kampung Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baru. Acara ini juga dihadiri Wasatgas Penanggulangan Pengungsi Rohingya yang juga menjabat asisten satu Setdaku Langsa, Suryatno. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Marzuki Hamid mengatakan penanaman pohon ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah untuk terus menghijaukan wilayah pemukiman di Kota Langsa, termasuk kamp pengungsi yang nantinya tinggal di sini adalah warga pengungsi Rohingya tersebut. Jumlah pohon yang ditanam sekitar 200 batang lebih, diantaranya jenis pohon sentang 80 batang, ketapang 30 batang, mahoni 50 batang, serta selebihnya pohon durian, pohon asam jawa, karet, matua, serta sejumlah pohon lainnya. Marzuki berharap pohon-pohon yang ditanam ini bisa tumbuh serta dirawat bersama-sama karena keberadaannya sangat bermanfaat mengurangi pemanasan global dan memberikan suasana asri atau kelangsungan hidup masyarakat dan pengungsi di daerah setempat. Saudara Lun, Cristiano Ronaldo dikenal sebagai Raja Gol di arena Liga Champions. Saat ini pemain berjuluk CR7 tercatat sebagai pemain tertajam di sepanjang sejarah Liga Champions dengan raihan 90 gol, unggul 8 gol dari Lionel Messi di posisi kedua. Tribunnews.com melansir. Cristiano Ronaldo saat ini sebagai top skor Liga Champions 2015-2016. Hanya dari 7 penampilan, Ronaldo mampu mengemas 13 gol. Raihan 13 gol milik Ronaldo bahkan lebih banyak ketimbang seluruh gol yang dicetak personel AS Roma di Liga Champions musim ini. Sejauh ini hanya 11 gol yang mampu dibuat 28 pemain Roma yang terdaftar di situs Transfermarkt. Sayangnya Roma tidak lagi menambah pundi-pundi gol di Liga Champions musim ini karena sudah disingkirkan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 9 Maret 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.